بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، لا يزال حديثنا عن قول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذه الآية عظيمة حوت معاني جليلة، جدير بنا معاشر المستمعين الكرام أن نتدبرها ونتأمل هنا في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما المراد بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ هل المراد العلم بهذه الألفاظ، ألفاظ هذه الكلمة، أم أن المراد أن يفهم معناها ومدلولها ومقصودها فهما صحيحا؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال غير واحد من المفسرين: إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون معنى ما شهدوا به. فإذا الذي ينطق لا إله إلا الله لا يكفي مجرد النطق، لا يكفي مجرد التلفظ، لا بد أن يعلم معنى هذه الكلمة وأن يعرف مدلولها. وهذه الكلمة تدل على التوحيد والإخلاص وإفراد الله وحده بالعبادة والبراءة من الشرك والخلوص منه، لأن هذه الكلمة قائمة على ركنين: نفي وإثبات. وليس من أهلها من لا يفهم ما دلت عليه، فهي قائمة على ركنين: نفي وإثبات، نفي في أولها وإثبات في آخرها. ولا يكون من أهلها إلا من عرف ما نفت فنفاه وما أثبتت فأثبته، ليكون بذلك من أهلها حقا وصدقا، لا أن يقول لفظا لا يدري ما هو وكلاما لا يعرف معناه. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. اشترط العلم ليكون العبد من أهلها، فلا إله إلا الله أولها نفي وآخرها إثبات. أولها نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، وآخرها إثبات خاص للعبودية بكل أنواعها لله وحده، ذلا وخوفا ورجاء ورغبا ورهبا وذبحا وغير ذلك، كل ذلك لله وحده. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذه الكلمة تدل على التوحيد، على الإخلاص، على إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك. والله في الآية يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. انتبه هنا، ثم الدلائل وبراهين عديدة وكثيرة ذكرت في كتاب الله وذكرت في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تهديك وترشدك إلى الحقيقة، وهي أنه لا إله إلا الله، إلى معبود بحق سواه. وكما قدمت، اشتمل القرآن على ذكر دلائل كثيرة جدا ترشد العبد وتدله إلى أنه لا إله إلا الله، ولخص هذه البراهين وجمعها، جمع جملة طيبة منها الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه تفسير الكريم المنان في تفسير القرآن، عند تفسيره لهذه الآية من سورة محمد. ونقف على كلامه لعظيم أهميته وكبير فائدته. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Usulus Salasa, dan kita telah sampai pada pembahasan tentang ayat fa'alam annahu la ilaha illallah. Ayat ini merupakan ayat yang mulia, ayat yang agung, yang mengandung makna-makna yang agung, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, sungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Apakah yang dimaksud dengan firman Allah fa'alam annahu la ilaha illallah? Apakah yang dimaksud di sini? sekedar seseorang mengetahui lafaz dari lafaz-lafaz kalimat la ilaha illallah, ataukah yang dimaksud dengan mengetahui dari la ilaha illallah adalah memahami maknanya, memahami maksudnya dan tujuan dari kalimat la ilaha illallah dengan pemahaman yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dan mereka mengetahui. Berkata para ahli tafsir dalam menafsirkan ayat illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun adalah illa man syahida bila ilaha illallah wa hum ya'lamuna makna ma syahidu bih. Kecuali orang yang bersaksi bahwasanya tidak ilah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan mereka mengetahui makna apa yang mereka persaksikan. Jadi orang yang menyebutkan, menafatkan la ilaha illallah, itu tidak cukup sekedar mengucapkan hanya dengan lisan. Akan tetapi seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus mengetahui makna dari kalimat ini, mengetahui maksud dan kandungan dari kalimat ini, yaitu tauhid dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kewajiban untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan berlepas diri dari kesyirikan serta mensucikan diri dari segala bentuk kesyirikan. Dan kalimat ini dibangun di atas dua rukun. Kalimat la ilaha illallah dibangun di atas dua rukun. Rukun yang pertama yaitu nafi, peniadaan, dan rukun yang kedua yaitu isbat, penetapan. Dan tidak termasuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan benar apabila dia tidak mengetahui apa yang dikandung oleh kalimat ini. Kalimat ini mengandung dua rukun. Rukun yang pertama yaitu peniadaan, dan rukun yang kedua yaitu penetapan. Dan tidaklah seorang dikatakan muslim yang hakiki apabila dia tidak mengetahui apa yang dia tiadakan dan apa yang dia tetapkan. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan tetapi tidak mengetahui apa yang dia ucapkan, tidak mengetahui makna apa yang dia ucapkan, ini ya tidak disebut sebagai muslim yang hakiki, yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan bagi seorang hamba untuk mengetahui makna dari la ilaha illallah. La ilaha illallah awalnya adalah peniadaan dan akhirnya adalah penetapan. Peniadaan dari segala hak penyembahan, hak peribadatan bagi semua selain Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya adalah penetapan yang khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak untuk disembah hanya milik Allah Subhanahu wa taala dengan segala jenis ibadah. Baik itu rasa hina, rasa takut, rasa harap, menyembelih dan segala jenis-jenis ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, kehidupanku dan kematianku milik Allah, tu Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Ya. Maka kalimat ini mengandung tauhid, mengandung makna ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengandung kewajiban untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala jenis ibadah serta berlepas diri dari segala jenis kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah sungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Perhatikan di sini ada dalil-dalil dan bukti-bukti yang sangat banyak yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan anda petunjuk kepada hakikat makna la ilaha illallah. Hakikat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan sebagaimana telah Syekh jelaskan bahwasanya Al-Qur'an mengandung banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan kepada seorang hamba bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Su'di rahimahullah telah menyebutkan dan meringkas beberapa bukti-bukti tentang hal ini, dan kita akan menjelaskan tentang apa yang beliau sebutkan dalam tafsir beliau ketika mentafsir surat Muhammad. Dan ini adalah tafsir yang sangat bermanfaat sekali untuk kita pelajari. Qala al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah, wa fi شرح قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته لمعنى ما طلب منه علمه. العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفة لمعنى ما طلب منه علمه وتمامه أن يعمل بمقتضاه. وهذا العلم الذي أمر الله به وهو العلم بتوحيد الله فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد كائنا من كان، بل كل مضطر إلى ذلك. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور، أحدها بل أعظمها تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله، فإنها توجب بذل الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال. الثاني العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فيعلم بذلك أنه منفرد بالألوهية. الثالث العلم بأن المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنوية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له. الرابع ما نراه ونسمعه من الثواب لأولياء القائمين بتوحيده من نصر والنعم العاجلة ومن عقوبته لأعداء المشركين به، فإن هذا داع للعلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. الخامس معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة، وأنها ناقصة من جميع الوجوه، فقيرة بالذات، لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا ينصرون من عبدهم ولا ينفعونهم بمثقال ذرة من جلب خير أو دفع شر. فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا الله وبطلان إلهية ما سواه. السادس اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه. السابع أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا وعلما، وهم الرسل الأنبياء والعلماء الربانيين، قد شهدوا لله بذلك. الثامن ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة، وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعه أودعها من لطائف صنعه وبديع حكمته وغرائب خلقه. فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله وأبداها في كتابه وأعادها، عند تأمل العبد في بعضها لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك. فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت وقامت أدلة التوحيد من كل جانب، فهنالك يرسخ الإيمان والعلم لذلك في قلب العبد، بحيث يكون كالجبال الرواسي لا تزلزله الشبه والخيالات، ولا يزداد على تكرار الباطل والشبه إلا نموا وكمالا. هذا وإن نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير وهو تدبر هذا القرآن العظيم والتأمل في آياته، فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد، ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام عظيم جدا يبين فيه رحمه الله براهين القرآن ودلائله وشواهده المتنوعة الدالة على أنه لا إله إلا الله. كم مسلمين dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Su'di rahimahullah dan ghafaralah berkata bahwasanya ketika beliau mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala fa'lam annahu la ilaha illallah, pengetahuan tentang la ilaha illallah mencakup penetapan hati dan pengenalan bahwasanya apa yang diinginkan dari apa yang diketahui tersebut. Artinya seorang yang tidak cukup sekedar mengetahui, akan tapi dia harus menetapkan dalam hatinya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempurnaan dari pengetahuan tersebut, ia beramal dengan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayat ini, yaitu ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan fardu ain, ya, kewajiban bagi setiap manusia untuk mengetahui hal ini, dan tidak ada seorang pun yang boleh untuk tidak mempelajari hal ini. Adapun jalan untuk mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cara. Yang pertama dan yang paling utama adalah mentadaburi dan merenungi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala serta perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kesempurnaan, keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut akan menyebabkan seseorang mengerahkan segala usahanya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala pujian, segala kemuliaan dan segala ketinggian. Kemudian cara yang kedua, yaitu mengetahui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Sehingga ketika dia mengetahui hal tersebut, dia mengetahui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Cara yang ketiga, yaitu dengan mengetahui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Nikmat agama dan nikmat dunia, yang mana hal tersebut akan menyebabkan seorang akan bergantung hatinya dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan ia pun akan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang keempat, yaitu dengan melihat dan mendengar dan memperhatikan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para wali Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tolong mereka, Allah beri mereka nikmat yang disegerakan. Juga dengan kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum musuh-musuhnya, mengadab musuh-musuhnya dari kaum musyrikin, yang mana hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk disembah. Yang kelima, yaitu dengan mengetahui hakikat sifat-sifat berhala-berhala dan segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sesembahan-sesembahan, yang mana berhala-berhala tersebut tidak memiliki apa-apa, sangat fakir, sangat miskin, bahkan tidak mampu memiliki untuk diri mereka sendiri dan orang yang menyembahnya. Mereka tidak mampu memberikan mereka manfaat, tidak mampu memberikan mudarat, tidak menghidupkan, tidak mematikan, dan tidak dapat membangkitkan. Dan mereka tidak akan dapat tolong bagi siapa yang menyembah mereka. Bahkan mereka tidak bisa memberi manfaat, bahkan ya sebesar biji zarah, ya. Mereka tidak dapat memberikan, mendatangkan kebaikan, tidak dapat menolak keburukan. Yang mana apabila kita mengetahui hal ini, kita akan meyakini bahwasanya sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Kemudian yang keenam, dengan cara kita mengetahui bahwasanya semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepakat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kita mengetahui bahwasanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna, yaitu para anbiya dan para rasul dan para ulama, mereka semua telah menyaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang sangat banyak yang kita bisa lihat dengan mata kita sendiri dan bisa kita lihat pada diri kita sendiri, yang mana ayat-ayat dan bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Ya, apabila kita memperhatikan indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala dalam segala apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ini adalah cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika Allah mengajak seluruh makhluk agar menyaksikan bahwasanya, mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini berkali-kali dalam Al-Qur'an. Maka seseorang harus mempunyai ilmu dan keyakinan akan hal tersebut. Dan apabila semua hal yang kita sebutkan tadi terdapat pada seorang hamba, maka imannya pun akan menjadi kuat dan akan tertancap kuat di hatinya, yang mana tauhid dan keimanan tersebut akan menjadi seperti gunung-gunung yang kokoh, yang tidak akan roboh ya dengan syubhat-syubhat dan khayalan. Bahkan iman tersebut hanya akan bertambah kuat dengan banyaknya syubhat dan kebatilan. Dan apabila kita melihat ya dalil-dalil yang besar ini dan perkara yang agung ini dengan mentadaburi Al-Qur'an dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta memperhatikan maknanya, yang mana hal tersebut merupakan pintu yang sangat besar yang dapat mengantar kita untuk mengetahui tauhid, hakikat tauhid yang sesungguhnya, yang dengannya juga kita mengetahui ya, segala hal-hal yang diperincikan dalam Al-Qur'an yang kita tidak akan temukan pada selain kitab tersebut. Wa hadhihi at-turuq wa al-barahin allati ashara rahimahullah ila jumlatin minha hiya barahin abda Allah 'azza wa jalla fiha wa a'ad fi kitabih wa takarrat fi mawadi' 'adida min kullu dhalikum tarsikhan lil-'ilm bi annahu la ilaha illa Allah wa liyakuna hadha fi qalbi al-muslim arsakh ما يكون رسوخ الجبال الرواسي. وكلما عظمت عناية العبد معرفة هذه الشواهد والبراهين من خلال ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم زاد التوحيد في قلب العبد تمكنا ورسوخا. وشرح هذه البراهين التي أشار إليها رحمه الله والوقوف عندها وذكر شيء من شواهدها أمر تطول به العبارة، لكنني أشير إلى إشارات ينفع الله سبحانه وتعالى بها. عندما تقرأ آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله، بدأت أول ما بدأت بهذا الأمر الذي أمر الله عز وجل أن نعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، بدأت به. قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو، هذا صدر آية الكرسي. ثم أتبع ذلك بالبراهين والدلائل والشواهد على ذلك. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم. عندما يقف المسلم على هذه البراهين ويطلع عليها برهانا وهي في آية الكرسي 12 برهانا أنه لا إله إلا الله، عندما يقف على هذه البراهين ويصح فهمه لها ودراية مدلولها وقوفه على مقصودها، أيمكن أن يقبل قلبه على غير الله طلبا ودعاء رجاء ورغبا؟ أبدا لا يمكن، لأن هذه البراهين تأخذ القلب من القلب مأخذا عظيما إلى التزام التوحيد ولزوم الإخلاص ومجانبة الإشراك واتخاذ الأنداد. اقرأ أيضا خواتيم سورة الحشر، صدرها بهذه الكلمة العظيمة ولزوم الإخلاص ومجانبة الشرك واتخاذ الأنداد، ثم ذكر البراهين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض والعز الحكيم. من يقف على هذه البراهين الجليات والحجج الواضحات على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له أيمكن أن يتجه قلبه إلى غير الله سؤالا ورغبا ورهبا وطلبا؟ حاشا وكلا. ولهذا من يتجهون في دعواتهم إلى غير الله من مقبورين وغيرهم طامعين راجين متذللين خاضعين أين هم من هذه الدلائل؟ أين هم من هذه البراهين والحجج البينات في كتاب الله؟ لولا أن القلوب طمست والأبصار عميت عن الشواهد البينة والحجج الظاهرة المضيئة، فإذا وقف الإنسان على هذه البراهين أدرك يقينا وعرف قطعا أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سواه. وإذا وقف المسلم على هذه البراهين زاد توحيده رسوخا وإيمانا وتمكنا وإقراره ثباتا، وابتعدت عنه الشبهات الصارفة والأهواء الجارفة التي ضيعت كثيرا من الناس عن الحق والهدى. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan dan bukti-bukti yang telah disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah adalah bukti-bukti yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan dan ulang-ulang dalam Al-Qur'an, dan bukti-bukti tersebut kita dapatkan dalam banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut agar pengetahuan kita terhadap la ilaha illallah semakin kuat, dan agar makna dan kandungan dari la ilaha illallah ini semakin mantap di hati seorang muslim sebagaimana kokohnya gunung-gunung, dan semakin besar perhatian seorang hamba terhadap hal ini, dan perhatian semakin besar perhatiannya untuk mempelajari bukti-bukti dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tauhid pun akan semakin kuat dalam hatinya dan keimanannya pun akan semakin mantap. Adapun penjelasan bukti-bukti yang disebutkan oleh Imam Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah serta penjelasan yang meluas tentang hal ini tentu sangat panjang sekali. Akan tetapi dalam kajian kita kali ini kita akan menjelaskan beberapa isyarat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika kita membaca ayat kursi, yang ayat kursi ini merupakan ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Dalam ayat kursi ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ucapan Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Ini adalah awal atau permulaan dari ayat kursi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini dengan menyebutkan bukti-bukti serta dalil-dalil terhadap hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Hayyul Qayyum, yang Maha Hidup dan senantiasa mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur dan tidak merasa ngantuk. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izinnya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak meliputi ilmu mereka tidak meliputi apa yang Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang Ia kehendaki. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah Subhanahu wa taala luasnya meliputi langit dan bumi, wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan Allah Subhanahu wa taala tidak merasa capek menjaga keduanya. Wa huwal aliyul azim, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ketika seorang muslim mentadabburi ayat ini serta bukti-bukti yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kursi ini, yang mana jumlahnya ada 12 bukti bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim memperhatikan bukti-bukti ini dan memahami dengan benar serta mengetahui makna dari ayat ini, apakah ia akan menghadapkan dan berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Mungkinkah seorang berdoa berharap kepada selain Allah apabila dia memahami ayat kursi ini? Sesungguhnya dia tidak mungkin melakukan hal tersebut, karena bukti-bukti ini membuat hati seorang muslim semakin kuat tauhidnya dan semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membuat dia semakin menjauhi kesyirikan. Silahkan baca akhir dari surat Al-Hasyr, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut, huwallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang tidak nampak maupun yang nampak, huwar rahmanur rahim, dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang, huwallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Malikul Quddus, Raja yang Maha Suci, As-Salamul Mu'min, yang Maha Sejahtera dan membenarkan para Rasulnya, Al-Muhaimin, yang Maha Melihat dan Mengawasi apa yang dilakukan oleh makhluknya, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, yang Maha Perkasa dan Maha Memiliki segala kebesaran dan keagungan, Subhanallahi Amma Yushrikun, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan, huwal khaliq, dialah yang maha menciptakan, al bari, yang memulai penciptaan, al musawwir, yang membentuk, lahul asma'ul husna, miliknya lah nama-nama yang baik, yusabbihu lahu man fis samawati wal ard, bertasbih kepadanya segala apa yang ada di langit dan di bumi, wa huwal azizul hakim, dan Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Siapa yang memperhatikan bukti-bukti yang jelas ini dan dalil-dalil yang sangat kuat ini terhadap wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan wajibnya mengikhlaskan segala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin dia akan menghadap kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah mungkin dia akan berdoa berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Oleh karena itu, orang yang masih berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang telah meninggal, yang mereka berharap dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di manakah mereka dari dalil-dalil ini? Apakah mereka tidak memperhatikan ayat-ayat dan bukti-bukti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, jika bukan karena hati mereka telah ditutup dan penglihatan mereka telah buta dari dalil-dalil dan bukti-bukti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini? Tentu dia tidak akan melakukan hal tersebut, ya. Maka seorang manusia apabila memperhatikan bukti-bukti ini, dia akan meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang muslim memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti ini, tauhidnya akan semakin mantap, imannya akan semakin kuat, dan dia akan semakin tetap di atas tauhid ini, dan dia akan menjauhi segala syubhat yang memalingkan dia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang mana hal ini banyak menyebabkan manusia berpaling dari kebenaran dan petunjuk. Wa nasallallahu alkarim rabbal arsyil azim an yanfa'ana ajma'in bima 'allamana wa an yazidana 'ilman وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu membimbing kita mempelajari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha menerima doa.